Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan, dan di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita niatkan dari awal hingga akhir mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid, yang insya Allah kita pada pertemuan kali ini akan membahas bab yang ke-60, dan kalau cukup waktunya kita akan bahas bab yang ke-64. Karena bab yang ke-61 ini pembahasannya cukup panjang, yaitu terkait dengan hukum orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Sementara pembahasan pada bab yang ke-60 ini pun pembahasannya cukup panjang, sehingga anda sengaja kita lompat itu dari bab yang ke-60. Nanti kalau masih ada waktu kita bahas bab yang ke-64, dan bab-bab yang setelahnya insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Bab yang ke-60 diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Babu Maja'a Fi Munkaril Qadar, bab tentang hukum atau ancaman yang keras bagi orang yang mengingkari takdir. Pada bab ini insyaallah ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah makna dari Al-Qadar, pengertian dari Al-Qadar atau takdir. Kemudian poin yang ketiga adalah tiga kelompok manusia di dalam memahami takdir. Jadi poin yang ketiga, kita akan jelaskan tentang tiga kelompok manusia di dalam memahami takdir. Adapun poin yang keempat adalah tingkatan-tingkatan takdir, maratib-maratib takdir yang wajib kita imani. Kemudian poin yang kelima adalah hukum orang yang mengingkari takdir. Kemudian poin yang keenam adalah buah beriman kepada takdir atau Qadar. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Anda ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Di dalam kitabnya beliau berkata, hadal bab, bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan bahwasanya beriman terhadap takdir termasuk bagian bentuk keimanan terhadap Tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada takdir ini termasuk bentuk keimanan kita terhadap Tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mereka, seseorang dia mengingkari takdir, faqad asyraka fi tauhidir rububiyah. Jadi barang siapa yang seseorang dia mengingkari takdir, faqad asyraka, berarti dia telah melakukan kesyirikan fi tauhidir rububiyah, di dalam tauhid rububiyah. Intinya bahwasanya al-iman terhadap takdir merupakan bagian keimanan kita terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dia tidak beriman terhadap takdir, maka hakikatnya dia tidak beriman terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia mengingkari takdir, dan salah satu bentuk mengingkari takdir adalah mengingkari akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sesuatu yang akan terjadi. Dan barang siapa yang mengingkari sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, mengingkari akan takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya berarti dia telah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kejahilan. Bagi orang yang dia mengingkari takdir, karena di antara bentuk keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi sudah Allah ilmui. Sehingga tatkala seseorang dia mengingkari takdir, hakikatnya dia telah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan bil jahli, dengan kejahilan. Dan hal ini tentu adalah merupakan ya sebab seseorang dia bisa dikeluarkan dari Islam. Dan hukum mengingkari takdir nanti sebagaimana yang kita jelaskan berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hukumnya adalah kufur akbar, keluar dari Islam. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid. Intinya bahwasanya beriman terhadap takdir ini termasuk dari bentuk beriman kita kepada tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia tidak beriman terhadap takdir, hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan di dalam tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah makna dari al-qadar. Yang ini pun Anda ambil penjelasan dari kitab I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan al-qadaru huwa, takdir adalah ihatatullahi ta'ala bil asyai, peliputan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu, wa ilmuhu biha, dan pengilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu, qabla kauniha, sebelum terjadinya. Jadi makna dari takdir adalah peliputan Allah Subhanahu wa ta'ala bil asyai terhadap segala sesuatu, wa ilmuhu, dan keilmuan Allah Subhanahu wa taala biha, terhadap sesuatu, qabla kauniha, sebelum terjadinya, thumma kitabatuhu fil lauhil mahfud, kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu tersebut berupa takdir di lauhil mahfud. Dijelaskan oleh Sayyid Al-Fauzan, segala sesuatu yang terjadi baik di bumi maupun di langit, maka semua itu terjadi atas keilmuan Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Jadi segala sesuatu yang terjadi sudah Allah tulis takdir tersebut di Lauhil Mahfuz. Beliau membawakan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin." Tidaklah sesuatu yang menimpa berupa musibah baik di langit, wala fi anfusikum, maupun tidak pada diri-diri kalian, illa fi kitabin, kecuali berada dalam kitab. Maksudnya yakni fi lauhil mahfud, semuanya sudah Allah catat di lauhil mahfud. Min qabli an nabra'aha, ai maknanya sebelum Allah yang menulisnya di lauhil mahfud, annaha maktubatun, maknanya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu sudah Allah tulis di lauhil mahfud sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan juga sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal tersebut, sebelum hal tersebut terjadi pada waktunya. Anna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya ya segala sesuatu yang terjadi terkait dengan takdir baik di bumi maupun di langit, semuanya berada di atas keilmuan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha kataba maqadiral asyai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menulis takdir segala sesuatunya fi Lauhil Mahfuz, di lauha yang terjaga. Qabla ayakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sana, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50 tahun, wa kana arsuhu 'alal ma, dan pada saat itu arsnya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Jadi makna dari takdir intinya bahwasanya takdir itu adalah peliputan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi baik di bumi maupun di atas langit, dan keilmuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu tersebut sebelum terjadinya, dan kemudian Allah tulis hal tersebut di lauhil mahfud. Itu makna dari takdir. sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shaleh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Adapun poin yang ketiga, yaitu tentang tiga kelompok manusia di dalam memahami takdir. Yang hal ini Anda ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid pada buku Anda halaman 623. Dikatakan oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid, "Wan-nasu fil qadar thalathu tawaif." Manusia di dalam memahami takdir terbagi menjadi tiga kelompok. Jadi manusia di dalam mereka memahami takdir terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah Jabariyah Jahmiyah. Al-Jabariyah Al-Jahmiyah. Mereka adalah asbatu qadarullah. Mereka menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jabariyah Jahmiyah adalah orang-orang yang mereka menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wagulu, mereka gulu, berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir. Jadi Jabariyah ini adalah orang-orang yang mereka menetapkan takdir, tapi terlalu gulu di dalam menetapkannya. Di antara bentuk gulunya sampai-sampai mereka meniadakan bahwasanya seorang hamba itu memiliki ikhtiar, pilihan, kehendak, dan kudrah, dan kemampuan. Ya, jadi orang-orang Jabariyah, Jahmiyah, mereka menetapkan takdir, tapi gulu. Berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir. Salah satu bentuk keguluan mereka di dalam menetapkan takdir adalah mereka meniadakan bagi seorang hamba, mereka menganggap hamba itu tidak memiliki pilihan. Mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dan hamba itu tidak memiliki sama sekali kekuatan. Ibaratnya hamba itu adalah seperti bulu yang dia diterbangkan oleh angin. Kemana saja angin itu bertiup, maka dia ikut. Ya, dia dipaksa atas perbuatan yang dia lakukan. Maka dijelaskan oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin di sini, ya mereka mengatakan, ya orang-orang Jabariyah Jahmiyah mengatakan, "Laisa lil abdi ikhtiyarun wala qudratun." Tidak ada bagi seorang hamba ikhtiar, pilihan, kehendak, wala qudrah, dan tidak memiliki kemampuan. Fi ayyaf alahu, baik dia di dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, dia tidak ada pilihan. Fa'akluhu, maka makannya dia, kata beliau, minumnya dia, tidurnya dia, bangunnya dia, ketaatan dia, kemaksiatan dia, segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba itu semata-mata adalah kehendak Allah murni. Manusia sama sekali tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kudrah kemampuan. Seakan-akan dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Ini keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Jabariyah Jahmiyah di dalam mereka memahami takdir. Maka dijelaskan oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan hadzal qaul qaulun batil. Keyakinan ini, perkataan ini yang menganggap manusia itu tidak memiliki ikhtiar dan kudrah adalah perkataan yang batil. Bil kitabi wa sunnah, berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, wal akli, dan berdasarkan apa? Akal. Wa ijma'i salaf, dan berdasarkan ijma' salaf. Jadi keyakinan Jabariyah Jahmiyah yang mengatakan, yang memiliki keyakinan bahwasanya seorang hamba itu tidak memiliki ikhtiar dan kudrah, maka ini adalah keyakinan yang batil berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, dan berdasarkan akal serta berdasarkan ijma' salaf. Kemudian beliau membawakan dalil. Ya. Di antara dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya manusia itu memiliki ikhtiar, memiliki pilihan di dalam melakukan sesuatu, memiliki iradah, kemauan, masyiah, kehendak, dan memiliki kudrah untuk melakukan sesuatu, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah firman Allah di dalam surat At-Takwir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqima." Liman syaa'a minkum ayyastaqima. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menempuh, yang menginginkan di antara kalian menempuh suatu jalan yang lurus. Liman syaa'a minkum, bagi siapa yang dia menginginkan. Syaa'a menunjukkan apa? Menunjukkan manusia juga memiliki keinginan, memiliki ikhtiar. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Di dalam surat Ali Imran ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minkum may yuridud dunya," di antara kalian ada yang menginginkan dunia, "wa minkum may yuridul akhirah," dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirah. Di dalam ayat yang mulia ini tegas Allah menjelaskan bahwasanya di antara kalian, yaitu di antara manusia, ada yang dia menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Menunjukkan apa? Menunjukkan manusia juga memiliki ikhtiar, memiliki keinginan, memiliki iradah. Ya. Kemudian juga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya. "Wa inna likulli mri'in ma nawa." Sesungguhnya ya setiap sekalian setiap likulli setiap orang ma nawa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berarti dia bisa memilih sesuatu berdasarkan niatnya. Kemudian juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya manusia ini memiliki kudrah, memiliki kemampuan adalah berdasarkan hadis Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang atas kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Ya, tatkala Rasulullah mengatakan jauhilah, menunjukkan apa? Menunjukkan manusia itu memiliki suatu kemampuan. Apakah dia menjauhi atau dia tidak menjauhi. "Wa ma amartukum bihi," dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, "fa'tu minhu mastata'tum," maka laksanakanlah perintahku itu semampu kalian. Hal ini menunjukkan bahwasanya manusia memiliki kudrah. Sangat jelas berdasarkan Alkitab maupun As-Sunnah bahwasanya manusia itu memiliki ikhtiar, memiliki iradah, kemauan dan memiliki kudrah, kemampuan. Adapun secara dalil akal, kata beliau, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, "Wa amma dilalatul akli ala butlanihi," adapun dalil secara akal atas kebatilan pemahaman mereka, "Fali'annahu law kanal abdu mujbaron ala amalihi," seandainya seorang hamba itu dipaksa atas amalannya, dia melakukan kemaksiatan dipaksa, dia melakukan ketaatan dipaksa, seandainya seperti ini secara akal, niscaya ukubatun al-asi, ya, ukubah atau siksaan bagi pelaku maksiat ini adalah merupakan kezoliman. Seandainya seorang manusia dia dipaksa secara murni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan, maka tatkala Allah menyiksa manusia tersebut, maka ini hakikatnya kedzaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia dipaksa untuk melakukan sesuatu. Kemudian pemberian pahala terhadap orang yang taat, ahlul ibadah, yang dia melakukan ketaatan abasan, maka sesuatu yang apa? Yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Karena memang dia murni tatkala dia melakukan sesuatu kebaikan, hakikatnya bukan usaha dia. Tatkala dia diberi, ini kan bukan sesuatu yang sia-sia. Ibaratnya orang dia tidak bekerja, kita gaji, sia-sia. Ya, ibaratnya robot misalnya kita gaji, sia-sia. Ya, karena memang dia terpaksa. Ya, makanya seandainya manusia ini dia dipaksa untuk melakukan suatu amalan, baik maksiat atau ketaatan, ya kemudian dia mendapatkan ukubah bagi orang yang melakukan kemaksiatan, maka ini merupakan kedzaliman bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan akan hal yang demikian itu. Allah disucikan. Ya. Dan seandainya ya manusia di dalam melakukan perbuatan, baik ketaatan maupun maksiat itu adalah sesuatu yang dipaksa, maka apa hikmahnya, apa fungsinya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul? Tidak ada faedahnya kalau begitu. Tidak ada faedahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus orang rasul kalau seandainya manusia itu dipaksa untuk melakukan apa yang dia lakukan. Ini secara akal. Adapun secara ijma salaf atas kebatilan pendapat mereka, tidak pernah dinukilkan dari seorang salaf pun yang mereka memiliki pendapat yang demikian ini. Bahkan para salaf mereka mengingkari dengan pengingkaran yang keras terhadap pemikiran mereka. Di antaranya adalah para sahabat yang nanti insya Allah kita akan bawakan dalilnya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kelompok yang pertama, yaitu Jabariyah Jahmiyah. Yaitu mereka yang menetapkan takdir tapi gulu di dalam menetapkannya. Di antara bentuk gulunya mereka mengatakan bahwasanya manusia tidak memiliki ikhtiar dan juga tidak memiliki kudroh. Ikhtiar pilihan dan kudroh kemampuan. Adapun kelompok yang kedua adalah Qadariyah Mu'tazilah, Mu'tazilah, Qadariyah Mu'tazilah. Yang mana Qadariyah Mu'tazilah ini bertentangan dengan Jabariyah. Mereka menetapkan asbatu lil abdi ikhtiyaran. Mereka menetapkan bagi seorang hamba ikhtiar. Hamba itu ya memiliki ikhtiar, memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu. Wa qudrah, dan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Akan tetapi mereka gulu ya di dalam menetapkan hal tersebut. Sampai-sampai mereka menafikan bagi Allah Subhanahu wa taala masyiah, kehendak. Jadi mereka kalau qadariyah mencabut kehendak irada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala manusia itu melakukan sesuatu itu murni atas kehendak manusia itu sendiri. Tidak ada campur tangannya sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini murni pilihannya manusia. Bertentangan dengan orang-orang Jabariyah. Dan qadariyah yang paling gulu, gulatul qadariyah, mereka memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Jadi qadariyah nanti terbagi menjadi dua. Ada qadariyah yang dia menetapkan ilmu bagi Allah. Dia meyakini, qadariyah yang pertama ini dia meyakini bahwasanya Allah mengilmui sesuatu yang belum terjadi, Allah mengilmui. Hanya saja orang qadariyah ini dia menganggap bahwasanya perbuatan manusia itu murni kehendak dan pilihan manusia tanpa ada campur tangan Allah sedikit pun. Ini qadariyah yang agak mending. Yang mereka tidak menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadariyah yang gulu, gulatul qadariyah, ya mereka menafikan keilmuan Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang belum terjadi. Mereka meyakini, memiliki keyakinan bahwasanya Allah tidak mengilmui, tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Apa yang akan kita lakukan nih, 5 menit yang akan datang, Allah enggak tahu. Menurut mereka, Allah tahu tatkala sesuatu itu sudah terjadi. Ini yang gulu. Ya, jadi di sini dicontohkan oleh Salih Usaimin, maka minumnya seorang hamba, makannya seorang hamba, tidurnya, bangunnya, ketaatan dan kemaksiatan, semuanya itu kulluha waqi'atun, terjadi bi ikhtiyarihi at-tami. Sesuai dengan kehendak hamba tersebut secara sempurna. Tidak ada campur tangan Allah sedikit pun. Ini pendapatnya Qadariyah Mu'tazilah. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin untuk membantah mereka, keyakinan mereka seperti ini, ada beberapa bantahan. Di sini dijelaskan ada 3 bantahan. Yang pertama, bahwasanya ayat-ayat atau hadis-hadis yang terkait dengan masyiah, irada makhluk, kehendak makhluk, tatkala dia melakukan sesuatu itu terbagi menjadi 2 bentuk. Terkait dengan kehendak yang dinisbatkan kepada makhluk itu ada 2 bentuk, ada 2 jenis. Yang pertama, na'un muqayyadun. Masyiah makhluk yang muqayyad, diiringi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwasanya kehendak hamba ini dan amalnya itu bi annahu, itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Takwir ayat 28-29, Allah berfirman, liman syaa'a minkum ayyastaqima wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian menghendaki illa kecuali ayyasha Allahu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kehendak Allah, kehendak manusia, kehendak hamba ini muqayyad, dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua adalah mutlak. Dalam artian hanya disebutkan kehendak makhluk. Tidak dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang Qadariyah. Mereka melihat satu dalil dan menutup dalil yang lainnya. Dalil-dalil yang digunakan oleh Qadariyah adalah dalil-dalil terkait dengan masyiah makhluk yang mutlak. Dia tidak melihat dalil-dalil terkait dengan masyiah makhluk yang muqayyad, yang dikaitkan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah surah Al-Kahfi ayat 29, Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang dia menghendaki maka berimanlah dia, ya barang siapa yang ingin kafir maka kafirlah dia. Ya di sini mutlak tanpa diiringi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya di dalam kaidah yang dibuat oleh para ulama, apabila ada sesuatu yang mutlak kemudian ada sesuatu yang muqayyad, maka yang mutlak ini dibawakan kepada yang muqayyad. Ya, di dalam ayat yang mulia ini Al-Kahfi dijelaskan secara mutlak, barang siapa yang dia menginginkan keimanan maka berimanlah, dan barang siapa yang dia menginginkan kafir maka kafirlah, tanpa diiringi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lainnya bahwasanya kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada ayat yang mutlak yang seperti ini, maka dia harus dibawakan kepada ayat yang muqayyad. Ya, jadi maksudnya di dalam surah Al-Kahfi ini yaitu jika Allah menghendaki pula. Ya, dibawakan kepada ayat-ayat yang muqayyad yang diiringi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari pendapat mereka, tatkala seandainya seorang hamba ini dia melakukan sesuatu karena memang murni kehendaknya, murni kemampuannya, kudrahnya atau ikhtiar keinginannya, maka hakikatnya berarti mereka telah menjadikan di muka bumi ini dua pencipta. Karena sebagian dari orang-orang Qadari yang tadi kita jelaskan, di antara mereka itu ada yang menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui akan sesuatu yang belum terjadi. Dan tatkala mereka memiliki keyakinan yang seperti ini, mereka meyakini bahwasanya perbuatan makhluk itu murni ikhtiar dan kudrah Allah, berarti hakikatnya yang menciptakan perbuatan pada diri makhluk itu dia sendiri, makhluk tersebut. Maka hakikatnya ya makhluk itu adalah pencipta perbuatan mereka. Sementara yang menciptakan ya perbuatan makhluk hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada ini cuma ada dua kemungkinan, ima khaliq ima makhluk. Ima khaliq ima makhluk. Segala sesuatu yang ada kalau enggak khaliq ya makhluk. Khaliq cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, selain itu adalah makhluk. Kita ini makhluk. Apa yang kita lakukan adalah makhluk. Maka tatkala orang-orang Qadariyah, ya mereka mengatakan bahwasanya perbuatan makhluk itu hakikatnya murni ikhtiar dan kudrahnya makhluk, maka hakikatnya makhluk tersebut apa? Menciptakan perbuatan mereka sendiri. Maka benarlah apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya Qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Karena orang-orang majusi, mereka menetapkan dua Tuhan. Itu Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Dan Qadariyah hakikatnya tatkala mereka memiliki keyakinan seperti ini, mereka menetapkan dua Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan hamba tersebut. Ya tatkala dia melakukan suatu perbuatan, maka hakikatnya kalau menurut pendapat mereka berarti perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ciptaan hamba tersebut. Kemudian bantahan yang ketiga, anaqula lahum, kita katakan kepada mereka orang-orang Qadariyah, ini dalam artian orang-orang Qadariyah yang tidak sampai tingkatan gulu. Karena orang-orang Qadari yang gulu, yang mereka dikafirkan oleh para ulama, yang mereka mengingkari akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertemu dengan orang-orang Qadariyah, maka bantahlah mereka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada mereka, "Hal tukiruna bi annallaha ta'ala alimun bima sayaqu min af'alil ibad?" Kita katakan kepada mereka, "Apakah kalian menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui sesuatu yang akan terjadi dari perbuatan-perbuatan hamba?" Kalau orang-orang Qadariyah yang dia tidak sampai tingkatan gulu, maka mereka akan mengatakan, "Na'am nukiru bidzalik." Maka tatkala mereka mengatakan na'am nukiru bidzalik, kami menetapkannya bahwasanya Allah mengilmui perbuatan hamba yang akan terjadi, fanaqulu, maka kita katakan kepadanya, "Hal waqa'a fi'luhum ala wafqi ilmillah?" Apakah perbuatan mereka, perbuatan manusia itu sesuai dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala atau menyelisih keilmuan Allah? Kan mereka ini kan ya orang-orang Qadariyah yang tidak sampai gulu, mereka masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui sesuatu yang akan terjadi dari perbuatan hamba. Hanya saja mereka menafikan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Mereka gulu di dalam menetapkan bahwasanya hamba itu memiliki ikhtiar dan kudrah secara total. Tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gulu di dalam menetapkan ikhtiar dan kudrah bagi makhluk. Maka kita katakan kepada mereka, apakah Allah Subhanahu wa taala mengilmui sesuatu yang akan terjadi dari perbuatan hamba? Ya. Fanaqul, maka kalau mereka mengatakan na'am, maka kita katakan, apakah perbuatan manusia tersebut sesuai dengan keilmuan Allah atau menyelisih keilmuan Allah? Kalau seandainya mereka mengatakan ya ala wafqihi, ya sesuai dengan keilmuan Allah. Sesuai dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Qulna, maka kita katakan idzan qad aradahu. Kalau seandainya sesuai dengan keilmuan Allah, berarti apa? Berarti Allah menghendaki perbuatan tersebut. Paham enggak, teman? Ya. Kalau seandainya sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba sesuai dengan keilmuan Allah, mereka kan menetapkan. Mereka menetapkan bahwasanya Allah itu mengilmui sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi. Mereka mengatakan, iya, sesuai dengan keilmuan Allah. Maka tatkala Anda mengatakan sesuai dengan keilmuan Allah, berarti itu apa? Berarti itu sesuai dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya mereka mengatakan tidak sesuai dengan menyelisih keilmuan Allah. Kalau mereka mengatakan menyelisih keilmuan Allah, berarti apa? Berarti mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya ada para ulama mengatakan terkait dengan masalah qadariyah. Ulama ini mengatakan nadiruhum bil ilmi. Bantahlah orang-orang qadariyah dengan al ilmu, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa in aqarru bihi, apabila mereka menetapkan keilmuan Allah, Allah mengilmui sesuatu yang akan terjadi, mereka menetapkannya, khusimu, maka mereka terbantahkan. Tapi apabila wa in ankaruhu, apabila mereka mengingkari keilmuan Allah, kufiru, maka mereka dikafirkan. Kafir mereka. Kalau mereka menafikan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga di dalam memahami takdir adalah ahlu sunnah wal jamaah. At-ta'ifatu al-wastu, kelompok pertengahan. Yang mereka menggabungkan di antara dalil. Mereka beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun mengimani bahwasanya hamba itu memiliki ikhtiar dan juga memiliki kudrah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik sesuatu yang bergerak, atau sesuatu yang diam, atau sesuatu yang ada, atau sesuatu yang tidak ada, semuanya itu terjadi dengan keilmuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma kana fil qawni fa makhluqun lillah. Maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, maka mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah penciptanya. Akan tetapi tatkala kita menetapkan demikian itu, kita pun beriman, ahlu sunnah pun beriman bahwasanya seorang hamba itu memiliki masyiah dan juga memiliki kudrah dan juga memiliki ikhtiar pilihan. Oleh karena itulah manusia itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala selain dari manusia dan jin. Kenapa mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diazab di api neraka ataupun tidak dimasukkan ke dalam surga? Karena makhluk dari selain manusia dan jin, mereka tidak memiliki ikhtiar, mereka tidak memiliki apa? Kudrah. Adapun manusia, mereka memiliki ikhtiar, mereka memiliki kudrah, mereka memiliki pilihan, mereka memiliki kemampuan untuk memilih jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Akan tetapi masyiah dan iroda makhluk itu marbutatun, diikat ya dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah mereka menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka menetapkan takdir bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga menetapkan bahwasanya seorang hamba itu memiliki ikhtiar dan juga memiliki kudrah. Kemudian poin yang keempat ini adalah poin yang penting. Ya, di antara kesesatan manusia di dalam memahami takdir, karena mereka tidak mengilmui maratib, tingkatan-tingkatan takdir yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman. Ya. Poin yang keempat adalah maratib takdir, tingkatan-tingkatan takdir atau maratib takdir. Dikatakan di dalam kitab Qawlul Mufid ataupun di dalam kitab I'anatul Mustafid bahwasanya beriman terhadap qada dan qadar itu mengandung empat tingkatan. Yang empat tingkatan ini wajib kita imani seluruhnya. Barang siapa yang mengingkari salah satunya saja, maka berarti dia tidak beriman terhadap takdir. Kalau tidak beriman terhadap takdir, berarti dia telah melakukan kesyirikan di dalam rububiyah. Kufur dia, keluar dari Islam. Tingkatan yang pertama yang harus kita imani adalah al-ilmu. Maknanya adalah al-imanu bi-ilmillahi al-azali bi-kulli syai'in. Kita mengimani akan keilmuan Allah yang telah lalu terhadap segala sesuatu. Ya, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya telah mengilmui ya, sesuatu yang akan Allah tentukan terkait masalah takdir manusia, takdir segala makhluknya. Allah mengilmuinya. Ya, sebelum Allah tulis di Lauhul Mahfud, ya, sebelum Allah menciptakannya, sudah Allah ilmui sebelumnya. Dan keilmuan Allah dijelaskan di sini, wa annahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kifa yakun. Wa annahu, dan bahwasanya Allah ya'lamu ma kana, Allah mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, wa ma yakunu, dan sesuatu yang sedang atau akan terjadi, wa ma lam yakun, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mengilmui sesuatu yang tidak terjadi. Lau kana, seandainya sesuatu yang tidak terjadi, kaifa yakun, bagaimananya terjadinya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Inilah keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita imani. Di antara bentuk keimanan kita terhadap ilmu Allah, kita harus mengilmui, kita harus mengimani akan keilmuan Allah seperti ini bentuknya. Kita harus mengilmui, mengimani, ya, bahwasanya ilmunya Allah itu mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, segala sesuatu yang sedang atau akan terjadi, segala sesuatu yang tidak terjadi, dan seandainya sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana terjadinya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengilmui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj, ayat 70, alam ta'lam, anna allaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi, inna dhalika fi kitab. Tidakkah kamu mengetahui, anna allaha, bahwasanya Allah ya'lamu, mengetahui ma fis samai wal ardi, apa-apa yang ada di langit dan juga di bumi. Inna dzalika fi kitabin, dan semua itu sudah tercatat di dalam Al-Kitab. Jadi di dalam ayat yang mulia ini Al-Hajj menetapkan akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala plus juga menetapkan akan kitabah, penulisan Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ini yang pertama. Ya, tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Tingkatan yang kedua, maratib yang kedua adalah al-kitabah, penulisan. Maknanya adalah annallaha kataba fi lauhil mahfud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis di lauha al-mahfud kulla syai'in, segala sesuatunya. Segala sesuatu yang terkait dengan takdir sudah Allah tulis di Lauhul Mahfud. Falladhi yunkiru al-kitaba, maka orang-orang yang dia mengingkari penulisan di Lauhul Mahfud, lam yakun mu'minan billah, maka dia hakikatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ya berdasarkan Al-Qur'an tadi sudah kita bawakan, yaitu surah Al-Hajj ayat 80. Adapun dalil dari As-Sunnah sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang mulia, An Ubadah ibn Shamit annahu qala li ibnihi, dari Ubadah bin Shamit bahwasanya beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, lan tajida ta'mal iman, kamu tidak akan merasakan manisnya keimanan, hatta ta'lama, sampai engkau mengetahui, annama asobaka lam yakun liyukhti'aka, bahwasanya sesuatu apa-apa yang telah yang akan menimpamu tidak akan terluput bagimu. Kalau Allah mentakdirkan sesuatu menimpa kamu, maka tidak akan terluput bagimu. Wa ma akhtaaka, dan apa-apa yang terluput darimu, apabila Allah mentakdirkan sesuatu itu terluput darimu, lam yakun yusibaka, maka tidak akan menimpamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Faqala lahu, kemudian Allah berkata kepada al-qalam, uktub, tulislah. Faqala, maka qalam tersebut berkata, Rabbi ma wa madza aktub, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Qala, maka Allah berkata kepada qalam tersebut, uktub maqadira kulli syai'in hatta takuma sa'a. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Kemudian Ubadah bin Shamit berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza, barang siapa yang dia mati di atas yang selain ini, dalam artian dia tidak mengilmui akan kitabah penulisan takdir, falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarihi ahraqahu Allahu bin nar, barang siapa yang dia tidak beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, maka Allah akan membakarnya di dalam neraka. Ini di antara bentuk hukuman bagi orang-orang yang mereka mengingkari takdir. Dalam hadis yang mulia ini sangat jelas bagi kita bahwasanya segala takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tempat duduk kita apakah nanti di surga atau di neraka ini sudah Allah takdirkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin, ya tidaklah di antara kalian illa waqad kutiba maq'adahu minal jannah, sungguh telah ditetapkan, telah ditulis baginya tempat duduknya di surga atau tempat duduknya di neraka." Ya. Kemudian para sahabat berkata, tatkala mendengarkan sabda Rasulullah yang mulia ini, bahwasanya tempat duduk kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita di surga atau di neraka? Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nad'u al-amal?" Kalau begitu, apakah kita meninggalkan amal dan kita bersandar saja kepada catatan takdir? Kan kita sudah ditakdirkan masuk surga atau neraka. Buat apa capek-capek beramal? Sudah kita bersandar saja kepada catatan takdir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu, beramallah kalian, fakullu muyassarin lima khuliqa lahu." Sesungguhnya masing-masing kalian ini dimudahkan sesuai dengan apa yang telah Allah ciptakan, sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau seandainya manusia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk mengamalkan amalan ahlu jannah. Dan sebaliknya, kalau ada orang dia ditakdirkan masuk neraka, maka niscaya orang ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan ahlu neraka. Ya. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim, yang bijaksana. Di antara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab dan akibat. Tatkala seseorang Allah masukkan ke dalam neraka, ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya dia melakukan amalan-amalan ahlu neraka. Dan kita sebagai manusia tidak tahu, ya, apakah kita ini tempatnya di neraka atau di surga. Hanya saja Rasulullah memberikan qarinah, petunjuk bagi kita, ya. Berdasarkan sabda beliau yang mulia ini, beliau mengatakan, "I'malu, beramalah kalian, sesungguhnya masing-masing kalian ini dimudahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Seseorang yang dia dimudahkan untuk dia beramal soleh, mungkin ini bisa jadi ciri bahwasanya kita dimudahkan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Apabila keadaan kita seandainya seperti ini, kita diberikan karunia, diberikan hidayah taufik, dimudahkan untuk beramal soleh, bisa jadi ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita sebagai ahlul jannah. Maka hendaklah kita tetap istiqomah terus menerus di dalam melakukan ketaatan. Karena ada juga orang-orang yang dia awalnya melakukan ketaatan, ya, tapi di akhir kehidupannya, tatkala dia ditakdirkan masuk neraka, di akhir kehidupannya apa? Di akhir kehidupannya dia menutup dengan amal kejelekan. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ya. Dan apabila kita mungkin selama ini dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengamalkan amalan ahlu nar, ahlu neraka, mudah untuk melakukan kemaksiatan, maka hati-hati. Kita su'udzon kepada diri kita. Nih, jangan-jangan saya ditakdirkan masuk ke dalam neraka nih. Maka tatkala seperti itu, kita segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ini kemarin ada suatu pertanyaan, jangan lupa nih, pertanyaan terkait dengan su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada suatu pertanyaan, apabila kita mendapatkan suatu nikmat, lalu kita berprasangka, ini jangan-jangan istidrot nih, ya jangan-jangan ini istidrot. Apakah ini termasuk prasangka buruk pada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, kalau kita mendapatkan suatu nikmat, kemudian kita menganggap, kita menyangka ini jangan-jangan adalah bentuk istidrot Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Maka kita ketahui bahwasannya, apa sih hakikat dari istidrot tersebut? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, "Idza ra'aitumullaha," jika kalian melihat Allah Subhanahu wa taala yu'til abda, memberikan kepada seorang hamba kenikmatan, "wa huwa muqimun 'ala ma'asihi," ya, sementara dia senantiasa melakukan kemaksiatan, "fa'lamu," maka ketahuilah, "anna dzalika istidrat," bahwasanya demikian itu adalah istidrat. Kalau kita menilai diri kita sendiri, hakikatnya sebenarnya ini su'udzon kepada diri kita sendiri memang. Ya, kalau kita mendapatkan kenikmatan dan kita berprasangka ini jangan-jangan istidrat Allah Subhanahu wa taala, ini hakikatnya bukan su'udzon kepada Allah, tapi apa? Su'udzon kepada diri sendiri. Siapa sih yang tidak lepas dari perbuatan maksiat? Oleh karena itulah di dalam bab yang sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, tidak boleh bagi kita itu untuk apa? Merasa aman dari makar Allah. Dan di antara bentuk makar Allah adalah istidrat. Istidrat itu bermakna makar, tipu daya Allah subhanahu wa ta'ala, penguluran adab Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bermaksiat dengan memberikan apa? Kenikmatan kepada hamba yang maksiat ini. Ya, maka tatkala kita misalnya mendapatkan kenikmatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita berprasangka seperti ini, insya Allah ini tidak termasuk berburuk sangka kepada Allah, tapi berburuk sangka kepada diri kita. Tapi kalau kita lihat orang lain, ya, kalau orang lain ini ada orang yang soleh secara zahirnya, dia ulama, sering mendapatkan kenikmatan, kemudian kita, oh jangan-jangan itu istidrat. Nah, ini tidak boleh. Ya, berarti kita berburuk sangka kepada ulama tersebut. Dan bisa jadi kita berburuk sangka juga kepada siapa? Kepada Allah. Karena istidrat atau makar Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah suatu sifat yang muqayyad. Bukan sifat yang mutlak. Ya, tidak boleh kita mengatakan Allah memiliki sifat makar secara mutlak. Tidak boleh. Atau tidak boleh kita mengatakan Allah tidak memiliki sifat makar. Tidak boleh. Ya, kita mengatakan iya dan tidak. Kapan iya? Jika makar tersebut bermakna sempurna, yaitu tatkala Allah membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar. Kapan makar itu bermakna tercela? Jika Allah memulai perbuatan makar tanpa suatu sebab. Tidak mungkin Allah berbuat makar kepada seseorang yang dia benar-benar beriman misalnya. Tidak mungkin Allah langsung memulai perbuatan makar, ini tercela. Ya, jadi kalau seandainya kita tujukan kepada orang yang beriman, yang dia secara zahirnya seorang ulama, dia banyak mendapat dengan kenikmatan misalnya, maka tidak boleh seperti ini. Maka hakikatnya kalau kita menganggap orang lain yang dia mendapat kenikmatan, yang kita menganggap itu adalah istidrat, sementara dia ada orang soleh, bisa jadi ini untuk berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kepada diri kita, maka ini hakikatnya kita adalah berburuk sangka. Kita sudah bahas masalah bab sabar. Ya, ada perkataan para ulama itu, kalau tidak pernah sakit, selalu mendapatkan musibah, introspeksi diri, kok kenapa saya enggak pernah sakit? Ya. Kenapa kok saya enggak pernah dapat musibah ya? Karena di antara ciri Allah mencintai suatu kaum apa? Allah mengujinya, memberikan musibah. Innallaha idza ahaba qaumun ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Ya, ini terkait dengan pertanyaan yang kemarin ditanyakan oleh seorang akhwat ya. Kemudian kita bahas selanjutnya tingkatan yang ketiga dari maratib takdir adalah al-masyi'ah wal iradah. Masyi'ah dan iradah, kehendak. Maknanya yaitu kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi baik di langit maupun di bumi ini semuanya adalah merupakan iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perkaranya adalah apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Maka jadilah. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Sebagaimana yang tadi telah kita bawakan dalilnya, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan apa-apa yang kalian kehendaki dan tidaklah kalian menghendaki kecuali mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakiman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berilmu dan hakim, yang maha bijaksana. Jadi maratib yang ketiga kita harus mengimani ya bahwasanya segala sesuatu yang Allah takdirkan ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita perlu ketahui bahwasanya irada Allah itu terbagi menjadi dua. Dan di antara kesesatan orang-orang Jabariyah dan Qadariyah karena mereka tidak memahami irada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan wal iradatu tanqasimu ila qismaini. Iradah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iradatun kauniyatun wa iradatun syar'iyatun. Yang pertama adalah iradah kauniyah dan yang kedua adalah iradah syar'iyah. Wal iradatul kauniyah bimakna masyiah. Iradah kauniyah ini bermakna masyiah. Adapun iradah syar'iyah ini bermakna kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil akan iradah kauniyah adalah perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Jadi iradah kauniyah, keinginan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Baik sesuatu tersebut Allah cintai maupun tidak Allah cintai. Itu iradah kauniyah. Jadi pengertiannya, perbedaannya nanti dengan iradah syar'iyah, kalau iradah kauniyah sesuatu yang Allah kehendaki yang pasti terjadi. Ya, yang pasti terjadi. Ya. Baik Allah cintai maupun Allah tidak cintai. Dan dalil akan iradah kauniyah Allah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala Hud ayat 34. Terkait dengan perkataan Nabi Nuh alaihi salam terhadap kaumnya, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyukum." Dan nasihatku tidaklah akan memberikan manfaat kepada kalian. Sekalipun aku menginginkan memberikan nasihat kepada kamu, seandainya in kana Allah, seandainya atau kalau saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesesatan kalian, maka sedikit pun ya nasihatku tidak akan memberikan manfaat kepada kamu. In kana Allah yuridu di sini irada Allah di sini maksudnya adalah irada kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun irada syar'iyah ini bermakna mahabbah. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 28, Allah berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum," dan Allah menghendaki ya kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah irada syar'iyah. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin perbedaan antara irada kauniyah dan syar'iyah. Kalau irada kauniyah terkait dengan sesuatu yang pasti terjadi, irada kauniyah terkait dengan sesuatu yang pasti terjadi, sama saja apakah sesuatu itu Allah cintai atau Allah benci. Itu irada kauniyah. Jadi irada kauniyah adalah sesuatu terkait dengan sesuatu yang pasti terjadi, sama saja apakah sesuatu itu Allah cintai atau Allah benci. Adapun irada syar'iyah tata'allaku fima ahabbahu. Itu terkait dengan sesuatu yang Allah cintai, sama saja terjadi atau tidak terjadi. Jadi sesuatu, kalau irada syar'iyah terkait dengan sesuatu yang Allah cintai, ya, sama saja apakah sesuatu yang Allah cintai itu terjadi atau tidak terjadi. Ini irada syar'iyah. Dijelaskan oleh para ulama untuk memudahkan pemahaman kita terhadap iradah kauniyah dan iradah syariyah. Dulu pernah ya, pas jauh sesi apa itu di Binbas itu, Syekh tersebut bertanya, menjelaskan tentang iradah syariyah dan iradah kauniyah. Kemudian beliau bertanya untuk mengetes pemahaman para yang hadir jamaah pada saat itu di tes tentang empat pertanyaan. Dari empat pertanyaan ini nanti sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala yang mana? Yang pertama, kekufurannya Abu Jahal. Kekufurannya Abu Jahal ini sesuai dengan iradah kauniyah apa iradah syariah? Kekufurannya Abu Jahal sesuai dengan iradah kauniyah. Sesuatu yang pasti terjadi. Baik sesuatu tersebut Allah cintai maupun Allah benci. Keislamannya Abu Jahal ini sesuai dengan iradah syariah. Ya, kalau iradah syariah sesuatu terkait dengan sesuatu yang Allah cintai, baik itu terjadi atau tidak. Allah menginginkan Abu Jahal itu masuk Islam. Buktinya apa? Buktinya Allah mengutus Rasulullah untuk berdakwah kepada Abu Jahal, menunjukkan Allah ingin agar Abu Jahal itu masuk Islam, tapi tidak terjadi. Islamnya Abu Bakar sesuai dengan iradah syariah dan kauniyah. Kenapa terjadi dan dicintai? Ya, kalau sesuatu yang terjadi dan cintai berarti sesuai dengan iradah syariah dan kauniyah. Kekufurannya Abu Bakar sesuai dengan iradah apa? Tidak sesuai dengan kedua-duanya karena tidak terjadi dan Allah tidak menghendaki Abu Bakar itu kafir. Ya, kemudian tingkatan yang keempat adalah penciptaan. Al-Khalqu. Maknanya adalah segala sesuatu baik di langit maupun di bumi, maka semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Allah menciptakan kita dan juga menciptakan amalan kita. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena waktunya tidak memungkinkan. Insyaallah bisa kita teruskan. Apabila ada salahnya, maka ini semata-mata datangnya dari diri anda pribadi dari syaitan dan anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.